Masih kita mencontohkan contoh-contoh jar atau khafad pada asma'is sittah. Bimana? Alamatu jarrihi atau alamatu khafdihi bil ya. Wal jar dzil qurba. Naam, al waw harfu 'athfin. Hadha huwa syahid. Dzi. Naam. Alamatu jarrihi al ya niabatan 'anil kasra li'annahu min al asma'is sittah wa huwa mudhaf. Naam. Al-qurba qurba mudhafun ilayhi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah ala al-alif kasratun muqaddaratun kasratun muqaddaratun ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'adhur li annahu ismun maqsur. Sakin taslam wa harrik tuwaddih harrik awdah sakin taslam wa harrik awdah. Kalau disukunkan memang kamu selamat. Tetapi kalau engkau berikan harokat akan lebih jelas. Akan lebih jelas apa yang dimaksud. Entahina. Wafil muthanna. Wafil muthanna wa ma humila alaih. Masih kita berbicara tentang ya sebagai alamatul khafad. Di mana mawadi'nya? Fil muthanna wa ma humila alaih. Mimma taqaddam bayanuhu. Sudah dijelaskan apa itu yang namanya muthanna. Famithalul muthanna, contohnya muthanna. Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Hatta ablugha majma'al bahraini. Asyahid aina bahraini. Al bahraini. I'rabuhu. Iqra. أبلغ. نعم. أبلغ في المضارع المنصوب. أبلغ أو أبلغ. حتى. Kadang dibilang isim, kadang dibilang harf, kadang menjazmkan, kadang menasabkan. Sehingga berkata seorang ahli nahu, mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Aku mati. Di hatiku masih memikirkan hatta. Mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Hatta ablugha. Hatta matla'i. Hah? Kaifara? Masuk ke fi'il. Masuk ke isim juga. Naam. Baik, harap dimaklumi dengan hatta ini. Naam, hatta ablugha majma'al bahraini. يروى حتى حرف غاية ونصب تبلغ في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وهو منصوب وعلامة نصبه فتح آخره وفاعله مستتير فيه وجوبا تكيره أنا مجمع مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه فتح آخره وهو مضاف البحرين مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره لا رياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون زيدت عوضا عن الحركة والتمهيد والتمهيد الذين كان في الاسم المفرد. نعم. أين شاهد؟ أشاهد البحرين حيث كان مضافا إليه وهو مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. Adapun nun sebagaimana biasanya. Zidat iwadan anil harakati wa tanwin alladaini kana fil ismil mufrad. Naam, karena harakat dan tanwin yang tadinya ada di ismil mufrad setelah muthanna tidak ada. Kitabani tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin. Dan enggak ada pula harakah di belakangnya. Selalu ni terus. Kitabani, kitabani. Ra'aitu kitabaini. Hada kitabani. Belakangnya terus kasrah. Harakah? Tidak ada. Tanwin? Tidak ada. Ya, digantikan dengan nun itu tadi. Nun sebagai iwadan. Anil harakati wa tanwin alladaini kana fil ismil mufrad. Wa mithalul ladhi humila ala al-muthanna. contoh yang mahmul. Alal musanna. Marartu bithnain. Ay rajulain. I'rabuhu. A'rib. I'rabuhu marartu bithnain mafailun. Bithnaini jarun majurun. Alba amu jarin. Bithnaini majurun bilba. Wama majurun. Wa amadu jarin ya. Ya batani anil kasrati li'annahu mahmulun alal musanna. Fannunu zidat awadhan ayin harakati wa tanyinil ladayni sana filismi. Naam. I'rabnya sama. Hanya kita katakan li'annahu mahmul. Jangan li'annahu musanna. Padahal siapa mengi'rabkan mahmul kemudian dengan kalimat li'annahu musanna, salah. Karena dia bukan musanna. Dia bukan musanna. Itsnain bukan musanna. Karena bukan dari itsnun wa itsnun menjadi itsnain. Tidak ada itsnun. Taib. Wasnataini juga sama. Marartu bitnataini. Anta ikra. Aimra'ataini. Marartu bitnataini. Ay imra'ataini ithnataini. Ha? Marartu fi'lun mufa'ilun ithnaini jarun majrurun wal ba'u harfu jarin ithnaini majrurun bil ba'i. Yang kedua wasnataini barakallahu fik. Yang mu'annas. Makanya ikuti. Kalau ada yang baca ikuti. Harusnya pakai speaker yang bacanya. Biar kedengaran semua. Hatta yang di akhwat sana dengar. Atau yang di radio di rumah dengar. Atau yang di apa? Radio streaming di negara lain dengar. Bacaan kalian. Hah? Irfa' sautak. Keraskan suaramu. Ai imra'ataini wa huwa ma'tufun. Ya akhi. Aina ant? Baik. Perbedaannya hanya li'annahu mahmulun. Wa fi jam'il mudzakkar salim wa ma humila 'alaih. Mawdhu' berikutnya pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila 'alaih dan yang mahmul 'ala jam'al mudzakkar salim. Juga dia majrurun bil ya. Muslimun menjadi muslimin. Taibun menjadi taibin. Mimma taqaddama bayanuh. Sebagaimana telah lewat keterangannya. Apa yang disebut dengan jamak dan syarat-syaratnya. Itu penting. Apa pentingnya? Supaya kita tahu dia jamak mudzakkar salim atau bukan. Kalau memang dia jamak mudzakkar salim. Berarti li'annahu jamak mudzakkar salim. Kalau ternyata syarat-syaratnya enggak lengkap. Ternyata dia bukan jamak atau tidak memiliki mufrad. Tidak memiliki mufrad. Maka apa kita katakan? Mahmulun halal jama' mudhakar salim. Seperti illiyun, illiyin. Enam. Itu bukan jama' tetapi mahmul halal jama' mudhakar salim. Baik. Contoh. Misal. Kullil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfaduna furujahum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Naam. Man? Dawru man? Iqra. Warfa' sawtak. Jayyid. Wa fa'iluhu mustatirun fihi. Wujuban. جار ومجرور اللام حرف جر نو مجرور باللام اللام حرف جر Al-mu'minin majrurun bil-lam. Dia majrur karena lam. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi. Hah? Alia. Niyabatan alil kasrah. Naam. Wa nun. Iwadhan. Sudah dibaca berpuluh kali. Wa nun zidat iwadhan anil harakati wa tanwinil ladaini kana fil ismin mufrad. Ha? Anun zidat. Wa tanwin fil ismil mufrad. Baik, titik di situ. Memang kelemahannya tulisan-tulisan di sini tidak ada titik, enggak ada koma. Jadi kalian sendiri yang harus melihat i'rabnya. Kalau tahu i'rabnya, tahu di situ titik. Kana fil ismin mufrad titik. Wa mithalul ladzi, ini sudah kata kalimat baru. Jadi, wa mithalul ladzi humila 'alal jama', dan contoh yang mahmul 'alal jama', 'alal jam' mudzakkar salim. Fa it'amu 60 miskina. Ana syahid 60. 60 jama' mudzakkar salim atau bukan? Hah? Iya. Bukan. Ayub, kenapa dikatakan bukan jamak mudzakkar salim? Situna. Sittina. Padahal dia jamak kan? Jamak bukan? Hah? Kalau itu jamak mudzakkar salim berarti jamak dari situn. Situn berapa? 6. Kalau 6 dijamakkan, 6 dan 6 dan 6 dan 6. Enggak pernah jadi 60. Ya kecuali setelah 10 kali kamu katakan. He. Kalau 2, 3, jamak juga dia. Kelipatan 6 terus. Itu semua sittin. Berarti 12 itu sittin. Bukan 12, masih mutsanna itu. Sittaini masih. He. Berarti 18, sittin. 24, sittin. 30, sittin. Karena semuanya jamak 6. Jamak sittun. Sittun menjadi sittin. Itu bukan jamak, barakallahu fikum. Itu bukan jamak. Kalau jamak konsekuensinya, semua yang kelipatan 6 akan disebut sittin. Karena semuanya jamaknya 6. Alih saya kata alih? 6. Kita lihat ya Arabnya. Arif. Wairabuhu alfa. Daqilatun fi jawab syarti. Min qawli ta'ala. Kama lam yasati i'tam sittina. Naam. Al-Ta'amu muftada'un marfu'un wa'alamat raf'ihi dhammu akhirihi wa khabaruhu mahzufun taqdiruhu fa'alayhi ta'amu sittina. Al-Ta'amu masdar ya'mal amalfin tarfa'ul fa'ila wa yasiru maf'ula wa'wa madhuf wa'wa madhafu wa maf'uluhu sittin dhafun ilayhi wa'wa madhurun wa'alamat jari al-ya'u liyabatan al-kasati li'annau mahmulun ala jambil utafal. Sebentar, titiknya salah tadi. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa huwa mudhaf. Baik. Wa maf'uluhu 60 mudhafun ilaih. Hakadha. Mafhum? Terpahami? Kalau tidak pas pada titiknya enggak terpahami. Apa maksudnya? Tetapi dia dikatakan yang namanya it'am itu dia ya'mal 'amal al-fi'il. Dia beramal seperti fi'il. Jadi ada fa'ilnya, ada pelakunya, ada maf'ulnya. Tetapi dia sungguhnya isim, beramal seperti amalan fi'il. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Titik. Wa huwa mudhaf. Ay it'am tadi mudhaf. Wa maf'uluhu 60. It'amu 60. It'amu 60 begitu ya. Tidak. Ya, bukan dengan kasrah tandanya, tetapi dengan ya. Liannahu mahmul alal jama' mudzakkar salim. Wahakala. Jadi walaupun kita tahu bahwa sittin itu maf'ulnya, tetapi karena dia bukan fi'il, maka kita i'rabkan mudhaf ilaih. It'amu sittin. Sittina miskina. Enam. Teruskan. Sittin mudafun ilaih. Wa huwa majrurun wa ala jarri al-ya'u niyabatan al-kafati li'annahu mahmurun ala jamu dhahri salih. Wal-nunu zidat iwadan al-harqah wa tanwini al-ladhini kana bil-kumufat. Nah, karena masdarnya beramal dengan amalan fi'il, berarti ada pelakunya. Apa pelakunya? Siapa pelakunya? Dhamir yang mahdhuf. Takdiruhu? Takdir fa'amuhu sittina wal-qalqil mahdhuf. Fa'ailu mustatir li'annahu la yustatiru fihi ad-dhamir bal yuhdhaf wa yajuzu an yu'rab qawluhu fa'amu mubtada wa khabaru mahdhufun wa takdiru fa'amu sittin wajibu. Naam. انتهى. أين شاهد؟ أشاهد قوله نعم ستين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ جعل لأنه جمع، لأنه محمول على جمع المذكر. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. وبهذا انتهينا من الياء علامة للخفض. Sekarang yang terakhir fathah menjadi tanda khafad. Kapan itu? Pada perkara-perkara yang tidak bisa kasrah, tidak bisa tanwin, yaitu alladhi la yansarif, yang ghairu munsarifin. Qala al-muallif rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Wa fi syarah yaqul, wa ammal fatha fatakunu alamatan lil khafdi niyabatan anil kasra fil ismi alladhi la yansarif hamlan lil khafdi ala nasbi, dibawa khafadnya kepada nasab karena enggak bisa kasra, maka dibawa atau digeser seperti nasab, yaitu fathah. Mufradan kana, apakah dia mufrad? Nahu wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Naam. Fahayyu bi ahsana minha. Au jam'a taksir, ataupun jamak taksir. Mufradan kana atau jama' taksir. Hanya saja beliau langsung contohkan. Mufrad dan kana, contohnya ini, ini, ini, ini. Atau jama' taksirin. Atau jama' taksir. Pokoknya semua yang layan sarif, yang tidak bisa sarf, maka dia kasrohnya dengan fathah. Tapi kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama yang mufrad dulu. Mufrad dan kana. Dalika lisim alladhi layan sarif. Isim yang layan sarif tadi, kalau mufrad, seperti auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Ana syahid. Ha? Syahid Ibrahim wa Ismail. Kilahuma mamnu' min as-sarf. Limadha? Li'illatayn ithnatayn. Ma huma? Al-'alamiyah wal-'ujmah. Al-'alamiyah wal-'ujmah. Karena dia nama, dan yang kedua 'ujmah, dia asing, bukan dari bahasa Arab. Baik, sehingga dia dalam keadaan mamnu' min as-sarf. Haitsu kana majruran, di mana dia kedudukannya majrur dengan ila. Wa auhayna ila. Ila harfu jar. Tetapi Ibrahim enggak bisa kasrah. Maka ila Ibrahima wa Ismaila. Maka kalau membaca hadis an Hudzaifata, an Ibrahim, an Ismail, an Aisyah. Padahal an itu harfu jar. Kenapa dia fathah semua? Karena alamiah-alamiah tadi, ada alamiah wal ujmah mamnu min as-sarf. Ada alamiah wa ta'nits. Kadzalika yumna' min as-sarf. Kadzalik yumna' min as-sarf. Taib a'rib. I'rab kan awhayna ila Ibrahim. Tam. A'rib. Geser sini. Biar kelihatan. Jangan sembunyi. Terus. Naam. Ikra. حرف أصل جيد penghalang dari sarfnya adalah dua illah far'iyatan. Min ilali tis'in. Wahia. والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه تبعه في جره وهو مجهول وعلم في جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف في العلمية والعلمة جيد مثال آخر فحي بأحسن منها أين شاهد ها أحسن حيث mengapa dia mamnu' min as-sarf? Wasaf wal wazan fi'il. Man ya'rib? A'rib. فعل أمر مبني نعم ما هو فرعيتان جيد من التسعين وهي الوصف جيد لا نقول صفة لكن الوصف الوصف وزن الفعل وعسن أفعل تفضيل يعمل نعم لأن التقدير لأن التقدير فحي بتحية أحسن منها hendaklah menjawab dengan jawaban yang lebih bagus daripadanya ومنها جار ومجرور جيد itu semua contoh-contoh yang mufrad sekarang contoh yang jamak أو جمع تكسير نحو من محاريب وجفان إلى آخره كالجواب في أي سورة ها تن سليمان ودوها شهر وروها شهر وأسن له السبأ طيب أي هذا من قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وإعرابه اقرأ يعملون كل مضارع مرفوع لتجربه عن الناس والجاهلين جيد وعلامة رفعه بالسنون والواو فاعل وله جر مجرور في محل نسب على الحال من الواو وما اسم موصول في محل نسب مفعول به ها؟ جملة يشاء صلة الموصول نعم kalau sudah ada mausul maka jangan lupa sebutkan silahnya dan sebutkan a'idnya a'id adalah domir yang kembali kepada al-mausul. Mana aidnya? Mahdhufun wa taqdir ma yasha'uhu. Itu domirnya yang kembali kepada mausul. Terus min maharib. Min mahariba jarun majrurun min fathil jarri maharib. Majrurun biman qalama jarri fathatu. Ya rasana al-kasrati bi annahu ismun la yanfarid. Naam. Baik. Sighat al-muntaha al-jumu' ada dua, mafa'il dan mafa'il. Itu yang disebut dengan sighat muntaha al-jumu'. Puncaknya jamak. Jamak bisa dijamakkan lagi, bisa dijamakkan lagi sampai mentok. Mentoknya kalau sudah mafa'il. Naam. Idzan syahid maharib. Maharib alal wazan mafa'il. Wa huwa wazan صيغه منتهى الجموع وصيغه منتهى الجموع عله لكن تقوم مقام العلتين dia memang satu illat tetapi menduduki dua illat. Naam, sehingga cukup dia sendiri sudah yamna min as-sarf, sudah menghalangi sarf, sehingga dibaca mahariba. Entah baki syai. Naam, ya rizquka ya tawil nam al musakharah li sulaiman, jin yang sudah ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Naam. Apa itu maharib? Abniyah, bangunan-bangunan yang tinggi, murtafi'ah. Yas'ad ilaiha bidarj, bidurj, yang naik dengan tangga ke atas seperti menara-menara. Tamasil jama' timtsal, wa hiya as-suwar, gambar-gambar. Maksudnya patung-patung dibuat dari nahas, wa zajjaj, wa rukham. Dibuat dari berbagai macam. Ada yang dari kuningan, ada yang dari kaca, ada yang dari batu pualam. Naam. Walam yakun ittikhadz as-suwar haraman fi syari'atihi. Dan saat itu masih tidak diharamkan membuat gambar-gambar. Baik. Karena di zaman Nabi Sulaiman, sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk berdalil bolehnya gambar dengan ayat-ayat ini. Naam. Thumma al-jar bil fathah hukmun mustamirun fi ma la yansarif. Yang namanya kasrah, yang namanya jar dengan fathah adalah hukum yang terus menerus pada semua yang la yansarif. Sehingga cukup dengan contoh itu saja selesai. Semua yang la yansarif majrurnya bil fathah. Tetapi ada catatan. Illa idza udhifa, kecuali kalau dia dalam keadaan mudhaf, kata majmu', digandengkan dengan isim lain. Ila ma ba'dahu, diidhafahkan kepada apa yang setelahnya. Fa innahu yajurru bil kasrah, maka dia majrur dengan kasrah, kembali pada asalnya. Mengapa? Kau ketika diidhafahkan kembali majrur dengan kasrah, karena kemiripan dengan fi'ilnya sudah tambah jauh, justru kemiripan dengan isimnya tambah dekat. Libu'dihi hina idzin an syibhil fi'il, karena ketika itu bertambah jauh keserupaannya dengan fi'il. Masih ingat kenapa dia yumna' min as-sarf? Hah? Karena kemiripannya dengan fi'il. Kalau ada dua illat tadi mirip dengan fi'il. Ada yang miripnya karena bentuknya, wazannya wazan fi'il. Ada yang karena keadaannya bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan, dengan waktu bahkan, jadi juga menjadi penyebab. Ada yang jumlahnya hurufnya cuma satu huruf seperti domir ila akhirih. Ini apa namanya yang mabni, afwan, yang tercampur dengan yang mabni. Yang mabni minas sarf juga demikian. Dia tidak mau kasrah atau tidak bisa kasrah karena dia mirip dengan fi'il. Tapi ketika diidofahkan, sudah mirip dengan isim dan jauh dari fi'il. Maka kembali ke asal. Baik. Qala. Contohnya. Fi ahsani taqwim. Tidak fi ahsana. Tapi fi ahsani. Limana? Karena dia mudaf. Wa taqwim mudafun ilaih. Ahsani taqwim. Naam. I'rabkan. Man? نعم الشاهد أحسن حيث كان مجرورا بالكسرة لماذا؟ لأنه مضاف أو لأنه أضيف إلى ما بعده أو دخلت عليه أل. Yang kedua, tadi kan idhafah. Yang kedua, kalau dimasuki al. Alif lam itu hanya masuk ke dalam isim. Kalau sudah ada alif lam, maka keserupaannya dengan fi'il sudah jauh sekali. Keserupaannya dengan fi'il sudah jauh sekali. Maka ketika dimasuki alif lam, kembali ke asal. Dia bisa kasrah. Contoh. Adapun alif lamnya, bisa alif lam mausulah, atau alif lam zaidah, atau alif lam ma'rifah. Alif lam ada macam-macam. Ada alif lam untuk ta'rif. Lil ahad. Lil ma'rifah. Tadinya rasulan syahidan alaikum. Fa'asa rasul. Fa'asa fir'aunur rasul. Fir'aun bermaksiat kepada ar-rasul. Rasul yang tadi. Awalnya nakira. Rasulan. Tetapi fa'asa fir'aunur rasulah. Itu alif lam ta'rif. Yang kedua, mausulah. Alif lam yang bermana alladhi. Ini yang jarang kalian dapati. Al, tapi bermana alladhi. Nah. Seperti ketika dikatakan al-maf'ul, alladhi yuf'al. Maknanya. Yang ketiga, zaidah. Zaidah yang tidak ngaruh apapun. Apakah ma'rifah ataupun mausulah atau zaidah, kalau sudah ada alif lam berarti dia isim. Tidak lagi mirip dengan yang lain. Tidak lagi mirip dengan fi'il. Nahu wa antum aqifuna fil masajid. Masajidi atau masajidah? Hah? Masajidi. Padahal dia sigha muntahal jumu'. Limadha? Lidukhulil alif wal lam. لدخول الألف واللام إعرابه عاكفون خبره جمع مذكر سالم اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول ترز في المساجد هذا هو شاهد في حرف جر والمساجد مجرور بفي وعلامة جره كسر آخره متعلق بعاكف Harus ditanya, kenapa kasroh akhiri? Kenapa tanda jarnya kasroh? Hah? Tidukul alif lam alaih. Wa in kana sighatuha sigha muntahal jumu'. Lakin, dakhala alaihi al, fadahabat shibhu al-fi'l, fayuksar. Ila hulun naktafi barakallahu fikum. Intahal waqt. Masya Allah. Ziyadah rubu' sa'ah. Walaysa khamsa daqaiq. Jazakumullah khairan. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.